إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah kembali mempertemukan kita di atas kebaikan. Mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini menjadi salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, materi kita kali ini adalah media sosial dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam mendudukkan sosial media. Sebelum kita jelaskan lebih jauh, kita harus tahu apa itu media sosial atau sosial media. Kalau kita lihat dari etimologi, media artinya alat, sarana. Sosial artinya hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, interaksi dengan sesama. Sehingga bisa kita tarik definisi terminologi dari media sosial kurang lebih adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Berarti sebenarnya medsos itu sudah ada sejak zaman dulu. Karena media alat untuk bersosialisasi, sebuah alat yang digunakan seorang itu bisa berinteraksi dengan masyarakatnya. Berarti sebenarnya sejak dulu sudah ada. Dari sudut pandang ini, termasuk lisan kita adalah media sosial kita. Surat menyurat zaman dulu Kalau sekarang gak ada surat menyurat, SMS atau WhatsApp. Kalau dulu media sosial kita ya, lisan kita, surat menyurat, radio, telepon. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman teknologi dan ditemukannya internet, maka media sosial semakin canggih. Muncullah yang namanya Facebook. Kemudian apa lagi? Twitter, WhatsApp, BBM, Line, dan masih banyak lagi media-media jejaring sosial. Dan pada zaman sekarang ini, media sosial atau medsos sudah menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok, atau kebutuhan yang dipokokkan. Sebenarnya gak pokok, tapi dianggap pokok, menjadi primer. Bahkan seseorang bisa untuk tidak sarapan pagi, tapi dia tidak bisa untuk berpagi hari tanpa membuka media sosial. Betul apa enggak? Antum lebih susah kalau enggak ada internet daripada enggak ada nasi. Bahkan zaman ini ya, kebutuhan kuota internet bisa melebihi kebutuhan untuk jatah beras tiap bulan. Yeah. Itu menunjukkan bahwa media sosial ini sangat mengambil posisi penting dalam kehidupan umat manusia. Sehingga tidak mungkin hal yang sangat prinsipil ini dibiarkan begitu saja oleh Islam. Mesti harus ada aturannya. Orang ngomong ada aturannya, orang nulis ada aturannya. Dan intinya medsos itu kan ngomong sama nulis. Otomatis harus diatur oleh Islam. Itu selayang pandang tentang media sosial. Pertama yang harus kita pahami adalah apa hukum media sosial tersebut. Ini yang pembahasan pertama. Bagaimana hukum medsos? Facebookan, WhatsAppan, Twitteran, BBMan, Telegraman, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Apakah haram? Karena dianggap lebih banyak memadaratkan daripada mendatangkan maslahat. Ataukah dibolehkan karena itu memudahkan? Maka kita kembalikan ke para ulama dalam menghukumi medsos, media sosial. Apa hukumnya? Meskipun medsos itu ada di zaman ini, tapi hukumnya sudah dijelaskan ratusan tahun yang lalu, ya ratusan tahun yang lalu oleh para ulama. Karena ada hadis, karena ada kaidah baku, ada kaidah yang disepakati oleh kaum muslimin, al-aslu fil mu'amalati al-hillu wal ibahah. Hukum asal mu'amalah itu boleh dan halal. Itu hukum asal. Hukum asal sebelum kemasukan barang baik maupun barang hilang. Tapi hukum asalnya semua mu'amalah boleh halal. Itu hukum asal. Ini berbeda dengan hukum ibadah. Jangan sampai Anda berpikir ada perintahnya enggak kita bermedsos. Kalau enggak ada perintah berarti kita. Ini beda. Dalam urusan duniawiyah, kaidahnya adalah al-aslu fil asya' al-ibahah. hukum asal sesuatu non agama boleh semua, mau makanan, mau muamalah, mau hukum asalnya boleh. Itu kalau urusan duniawiyah. Berbeda dengan urusan agama. Al aslu fit ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Jadi sebelum kita bahas, harus kita bedakan. Ada hukum asal muamalah duniawiyah, ada hukum asal ibadah. Kalau hukum asal muamalah duniawiyah itu boleh, apa mau bisnis pakai ini pakai itu boleh, hukum asal. Hukum asal, hukum pokoknya. Bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, itu kalau kebumbuan yang lain. Tapi hukum asalnya muamalah boleh. Adapun hukum beragama, hukum beribadah pada dasarnya haram. Karena sekiranya hukum ibadah itu boleh, semua orang buat ibadah sendiri-sendiri boleh asli. Tapi hukum ibadah itu haram sampai ada dalil yang menjelaskannya. Kebalikannya dalam hal muamalah, hukum asal muamalah semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, saya mau tanya, media sosial ini bab muamalah apa bab agama? Bapak-bapak, bab muamalah. Bahkan media sosial sendiri itu artinya ya muamalah itu, media alat sosial untuk berinteraksi dengan sosial kita, dengan masyarakat kita. Jadi hukum asal bermedsos itu mubah, boleh. Tetapi hukum asal itu bisa berubah tatkala ada hal-hal yang berubahnya. Medsos bisa haram ketika dijadikan sarana untuk berbuat maksiat, dan bermedsos bisa sunnah bahkan wajib tatkala digunakan dalam hal yang menuju kepada sebuah kewajiban. Ya. Kemudian bab selanjutnya, kalau tadi kan hukum media sosial, sekarang yang B adalah fitnah media sosial bagi agama seseorang. Mau tidak mau, media sosial ini berdampak positif dan berdampak negatif. Sekarang yang ingin saya bahas adalah bahaya atau fitnah atau ujian media sosial bagi agama seseorang. Apa efek negatif atau bahaya yang sangat mungkin muncul dari medsos ini? Yang pertama, idha'atil waqti. Menyia-nyiakan waktu. Dan lalai dari ibadah. Di antara bala bencana yang menimpa umat ini, abad ini, adalah bala yang ditimbulkan dari media sosial. Setiap umat itu diberi bala yang berbeda-beda. Dan balanya umat ini, di antara balanya bencana, musibah yang menimpa umat ini zaman ini, media sosial. Islam datang menjaga lima hal. Saya ulangi, Islam itu Allah turunkan dari langit tingkat 7 ke muka bumi ini untuk menjaga lima hal. dan lima hal ini bisa dirusak oleh media sosial. Perhatikan Allah. Islam dapat Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini untuk menjaga lima hal. Intisari tujuan Islam itu lima. Meskipun syariatnya banyak, ada haji, ada puasa, ada sedekah, ada jihad, ada umrah, ada macam-macam, tapi intinya Islam itu lima. Tujuan diturunkan. Apa saja? Satu, menjaga agama. Syariat datang satu untuk menjaga agama. Maka apa saja yang bisa merusak agama dilarang dalam Islam. Syirikan, kebid'ahan dan seterusnya. Tujuan kedua diturunkannya Islam atau syariat yang kedua adalah menjaga nyawa manusia. Pertama untuk menjaga, Islam itu turun untuk menjaga, atau syariat itu turun menjaga agama. Dua, menjaga apa tadi? Nyawa atau jiwa. Maka setiap apa saja yang merusak jiwa atau merusak nyawa pasti diharamkan karena bertentangan. Meskipun gak pakai dalil, jelas haram. Karena tujuan Islam turun untuk menjaga nyawa. Seandainya sampai yang gak tahu dalil membunuh boleh apa enggak, meskipun gak tahu pasti haram. Kenapa kok haram? Karena tujuan Islam diturunkan menjaga nyawa. Terus yang nomor tiga, Islam datang menjaga akal pikiran manusia. Maka apa saja yang merusak akal diharamkan dalam Islam. Minuman keras, paradigma yang salah dalam memahami agama, otomatis haram. Seandainya sampean gak tahu dalil khamr itu haram gak ya, seandainya sampean gak tahu, tetap haram. Karena tujuan Islam diturunkan itu nomor tiga untuk menjaga akal. Yang nomor empat, Islam datang untuk menjaga harta. Maka apa saja yang merusak harta pasti diharamkan dalam Islam. Judi, suap, korupsi, ya, mencuri, rampok, apa saja yang melukai harta pasti diharamkan dalam Islam. Pemborosan diharamkan. Kenapa? Melukai harta. Mencuri kenapa haram? Melukai harta. Judi kenapa haram? Melukai harta. Karena Islam datang untuk menjaga harta. Itu nomor berapa tadi? Yang nomor lima, Islam datang menjaga kehormatan dan nasab. Maka apa saja yang merusak kehormatan nasab pasti diharamkan. Allah haramkan zina karena merusak kehormatan dan merusak nasab. Allah haramkan ghibah, membuka aib orang, karena merusak kehormatan orang. Nah, lima tujuan Islam itu diturunkan tadi itu, itu bisa hancur karena medsos. Tujuh enggak? Setuju enggak? Islam ini turun untuk lima hal. Tapi lima hal itu dalam satu waktu bisa dengan media sosial. Maka saya katakan tadi, di antara bala yang menimpa umat zaman ini adalah ujian terbesar di antara media sosial. Orang pindah agama, orang rusak pikirannya bisa karena medsos. Betul? Ini yang pertama, rusak agama. Kedua, bisa rusak apa tadi? Nyawa. Berapa banyak seorang wanita yang mati karena berteman dengan teman media, teman dunia mayanya. Orang menipu dengan medsos. Akal. Berapa banyak yang orang rusak karena media sosial akal. Berapa banyak harta yang habis. Ya. Anak SMP, anak SD itu kecanduan internet. Betul enggak? Rusak, harta pun rusak. Kehormatan, berapa banyak orang dibongkar aibnya melalui medsos. Betul? Berapa banyak ghibah. Grup WhatsApp itu kadang-kadang jadi grup ghibah. Betul enggak? Itulah media. Hati-hati. Jadi kembali ke pertama, tadhyi'ul waqti, menyia-nyiakan waktu. Sekarang kita lihat ada orang dahulu sebelum adanya HP, belum adanya internet, belum ada gadget, nggak tahu saya, nggak tepat ngomongnya. Dulu orang habis sholat itu zikir, astagfirullah. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus tabarakta ya dzal jalal, dengan khusyuk, subhanallah. Sekarang benar-benar media sosial membuat waktu kita kurang barokah. Jangankan setelah sholat, kadang-kadang dalam sholat itu lo ada getaran. Mudah-mudahan ini kabar baik. Tadhyi'. Kalau dulu wiritannya pakai tangan atau tasbih, yang sedang tasbih, saya nggak mengatakan boleh apa nggak bolehnya. Yang pakai tangan, sekarang nggak wiritannya pakai touchscreen. Tadhyi'ul waqti. Waktunya enggak berkah. Setelah sholat maghrib, zaman dulu ngaji anak-anak muda itu, apalagi di desa, wajib kalau enggak ngaji dicambuk sama ibu kita. Sekarang bapak-bapak, anak-anak, terserah siapa saja, kalau sudah setelah sholat maghrib, sebenarnya pengennya iseng, pengen satu kali dua kali lihat di grup ini ada berita apa. Keenaan. Belum ngaji sudah waktu isya. Belum ngaji waktu sudah hilang keberkahan waktu. Waktu Anda adalah musuh Anda. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ashabtu sufiya, aku pernah berteman dengan orang sufi. Walam astafid minhu illa harfaini." Perhatikan. Aku pernah berteman dengan orang sufi, tapi aku tidak mengambil manfaat plus kecuali dua hal. Aku pernah berteman dengan orang tasawuf, orang sufi, kata Imam Syafi'i. Tetapi aku tidak mengambil faedah kecuali dua hal, kata beliau. Yang pertama, orang sufi berkata, "Al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka." Waktu adalah pedang. Jika engkau tidak menggunakannya untuk memotong, kamu yang akan terpotong. Artinya kalau kamu tidak bisa memanfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya, pasti kamu yang dimainkan sama waktu. Jadilah manusia yang mengatur jadwal hidupnya. Jangan manusia yang diatur oleh jadwal hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, "Nafsuka illam tushilla bitto'a sahulatka bil maksiat." Kata Imam Syafi'i, nafsumu, jika engkau tidak menggunakannya dalam ketaatan, maka nafsumu yang akan menggunakan kamu dalam kemaksiatan. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, pasti waktu kita yang menjadikan kita berbuat maksiat. Makanya kata para ulama, "Asy-syababu wal faragu wal jiddatu mufsidatun lil mar'i ayyati mafsadah." Kata para ulama, jika terkumpul dalam tiga hal, syabab, jiwa muda, wal farag, nganggur, wal jiddah, dan punya uang, mufsidah, pasti akan yang terjadi adalah kerusakan. Jadi kalau tiga hal ini bertemu dalam satu waktu, pasti rusak. Pemuda, nganggur, punya duit. Ya mesti medsos lari. Jadi bencana yang menimpa umat ini dari medsos ini adalah hilangnya keberkahan waktu. Ibu-ibu zaman dulu kalau nyinauni anaknya, belajari anaknya, dia pegang buku, anaknya pegang buku. Zaman sekarang ini anaknya ayo baca sambil ibunya pegang HP. Betul enggak? Jujurlah kepada diri kita. HP membuat kita kurang keberkahan ilmu. Saya buat contoh, ini agak lucu contohnya. Zaman dulu orang pacaran itu benar-benar menghayati. Tapi ini saya enggak, bukan pacarannya loh ya. Zaman dulu orang pacaran itu benar-benar menghayati. Ini ketemu ini di sebuah taman, ya sudah ini serius. Kalau sekarang itu pacaran, pergi ke taman, pergi ke restoran, yang satu pegang HP, yang satu pegang HP. Dan lapo pacaran. Zaman sekarang keberkahannya hilang. Sampai pacaran pun rugi. Bukan berarti boleh pacaran tuh ya. Si suami datang, istri pegang HP. Berkahnya waktu hilang. Ini musibah pertama yang menimpa umat ini dari medsos ini. Tadyi'ul waqti. Padahal para ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Li'anna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu membuat anda terputus dari Allah dan hari akhirat. Sedangkan kematian hanya memutus anda dari dunia dan penduduknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in aktsar min nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Perhatikan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tidak pernah aku menyesali sebuah penyesalan melebihi penyesalanku tatkala aku melihat matahari tenggelam. Tidak pernah aku menyesali sebuah penyesalan melebihi penyesalanku tatkala melihat matahari tenggelam. Semakin mendekat ajalku, sedang belum bertambah amalanku." Ya, para ulama salaf dulu setiap maghrib itu nangis. Lihat matahari tenggelam itu nangis. Ajalku semakin dekat, amalku belum bertambah. Itu yang pertama. Waktu itu ujian, fitnah dari media sosial. Yang kedua, fitnah, ujian dan bahaya dari medsos yang kedua adalah riya dalam beribadah. Para salaf dahulu mengatakan, "Wajibtu antakuna ibadati baini wa bainallah la tarahu ahadun." Para salaf dahulu mengatakan, "Aku berharap ibadahku hanyalah antara diriku dan Allah dan tidak ada mata-mata manusia yang melihatnya." Al-Imam As-Sihtiyani, beliau adalah seorang ahli hikmah. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, gak kuat, beliau ingin nangis. Tetapi dia gak mau nangis, karena kalau nangis takut riya. Maka beliau mengambil apa? Sapu tangannya dan mengusap sambil mengatakan, "Ma asyadda zukam." Alangkah beratnya penyakit flu ini. Saking enggak maunya dia itu nangis ketahuan orang. Dahulu para salaf sholat malam, mereka menangis dalam sholat malamnya. Ketika dia melihat istrinya bergerak, langsung dia pura-pura tidur. Ketika berdoa nangis, dia istrinya bergerak, seakan-akan ingin bangun, sang suami langsung pura-pura tidur. Padahal itu istri. Dan dengan medsos ini sangat memberi peluang bagi setan untuk merusak niat-niat kita. Contoh kecil yang sering saya ungkapkan. Ketika seorang update status misalnya, ketika dirinya berada di tanah haram, kalau kita lihat rangkaian dari umrah dan haji, pelajaran pertama yang paling penting adalah tauhid, ikhlas. Dalilnya mana? Dalilnya ketika Anda dari miqat, apa yang Anda ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik ya Allah, hanya aku datang untuk memenuhi panggilan-Mu. La syarik, tidak ada sekutu, bukan karena yang lain ya Allah. La syarika lak, hanya untuk-Mu ya Allah panggilan ini. Aku datang dari negeri jauh ke tanah haram, labbaik, hanya untuk-Mu ya Allah. Tapi kita lihat, baru di miqat sudah di foto. Tolong fotoin saya dong, pakai baju ikhram. Setelah itu dipasang di status, alhamdulillah saya sudah pakai baju ikhram, semoga kalian cepat nyusul. Setelah di depan Ka'bah, diangkat dulu orang foto, diangkat tangan. Ini dosanya loh. Jangan dikira gak dosa. Itu luar biasa. Pertama, dia gak berdoa, tapi pura-pura berdoa. Apakah mungkin tolong saya detail, tolong saya difoto terus? Subhan. Enggak, lisannya tidak bergerak sama sekali. Dia murni untuk manusia. Dia tidak berdoa, tapi menampakkan seakan-akan berdoa, harus difoto. Terus dia jemputlah. Sekali yang si besok umrah, besok haji, jangan cepret-cepret, tak boleh merusak niat. Anda sudah hilang jutaan rupiah, jangan sampai diludahi. Banyak, atau dia nulis, alhamdulillah hari ini jadwal saya padat, sekarang ngajar di sekolah, kemudian setelah ini insyaallah saya sholat duha. Kenapa kok daftar kehidupan kamu tampil itu banyak, sering terjadi. Datang ke kajian, ustadznya difoto cekrek, saya lagi sama ustadz ini di tempat ini sandal saya, buktinya difoto cekrek, saya di depan ustadz cekrek. Untuk apa ya akhi? Ya ini media sosial merusak niat. Rubba amalin shaghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amalan kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Wa rubba amalin kabirin, dan berapa banyak amalan besar di mata manusia, itu shaghiruhun niyyah, kecil, bahkan hilang di mata Allah karena niat pelakunya. Seseorang itu bisa jadi bukan masuk surga bukan karena haji, karena hajinya terlalu banyak riya, sum'ah. Maka jangan mengira amalan besar yang Anda lakukan itu mengantarkan Anda ke surga. Bisa jadi amalan-amalan yang ringan yang tidak diketahui manusia. Bisa jadi ada semut kecil nyemplung di gelas ini, kemudian Anda angkat, Anda biarkan semut ini hidup. Jadi karena ini Allah memberikan anak surga. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltu yidkhulil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang kalau aku melakukannya, aku akan masuk surga. Rasulullah tidak mengatakan jihad, Rasulullah tidak mengatakan haji, umur lah. Rasulullah mengatakan singkirkanlah gangguan di jalan. Jadi jangan terlena dengan amalan besar kita. Media sosial adalah sesuatu yang bisa memberi peluang kepada setan untuk merusak niat kita. Jika setan tidak bisa menyuruhmu melakukan maksiat, maka setan membiarkan dirimu beribadah. Tetapi setan membisikkan agar engkau menceritakan ibadahmu. Maka dari itulah seorang ulama besar mengatakan, akhfi hasanataka kama tukhfi sayyi'ataka. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan. Sembunyikan apa? Kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan. Sebagaimana engkau gak mau kejelekanmu diketahui orang, seharusnya begitu juga. Berusahalah agar kebaikanmu tidak dilihat oleh orang lain. Itu fitnah yang kedua. Fitnah yang nomor tiga dari media sosial adalah fitnah lawan jenis. Fitnatun nisa. Berapa banyak rumah tangga hancur berantakan karena media sosial. Berapa banyak dua orang saling mencintai pecah di tengah jalan karena media sosial. Hati-hati. Ketika Anda berangkat ke kantor, ketika istri Anda sibuk dengan media sosial, bagaimana Anda bisa aman dari makarnya? Berapa banyak seorang wanita curhat ke teman suaminya tentang suaminya. Musibah, bencana. Seorang wanita, temannya punya suami. Ini sudah ngaji, kalau gak ngaji kok saya tak bahas. Terjadi. Telah bercerita kepada saya salah satu ustaz di Jakarta waktu ketemu beliau ngomong. Beliau tema pada waktu itu yang kita perbincangkan adalah bahaya media sosial. Ustaz itu bilang, saya punya jamaah ustaz. Beliau bilang ke saya punya jamaah. Dia datang ke saya sambil nangis. Dia perempuan ini punya suami. Ini perempuan yang mengadu ini punya suami. Terus dia punya, perempuan ini punya teman perempuan, temannya tadi yang perempuan juga punya suami. Kajian bareng, kadang-kadang saling jemputan, kadang-kadang pakai mobilnya dia, kadang mobilnya dia, gantianlah. Saking akrabnya ini berjilbab besar. Ya, saking akrabnya biasa. Ada si wanita yang mengadu ini senang sama suaminya temannya, dan suaminya temannya senang sama si wanita ini. Pertama ya biasa pura tanya-tanya gimana nanti kajian di mana. Oh ya suami saya nanti kita bareng-bareng. Lambat laun semakin dekat inbokan ya. Saya enggak fasih bahasa Inggris. Inbokan, chattingan sampai terjadilah janjian. Setan itu kuat. Janjian di rumah si wanita ini, suaminya kerja. Datanglah laki-laki. Di saat itu setan benar-benar menguasai mereka. Mereka saling ciuman, rangkulan, hampir berzina. Tiba-tiba datang sang anak melihat ibunya sama laki-laki. Selamatkanlah keluarga kita. Jangan biarkan istri kita bermain dengan leluasa dengan media sosial. Hati-hati. Jangan merasa aman dari fitnah wanita. Rasulullah mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Saya mau bertanya, wanita ini bagian dari dunia apa enggak? Bagian apa enggak? Tapi kenapa kok diulangi sama Nabi? Para ulama menyebutkan sesuatu dzikrul am, sesuatu yang disebutkan, kok disebutkan lagi sesuatu yang khusus, padahal yang khusus ini masuk ke umum. Ini artinya yang khusus ini benar-benar penting. Rasulullah tidak mengatakan wattaqud dunya wattaqul mal, takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap harta. Nah, Rasulullah tidak ngomong gitu. Yang diomongkan Rasulullah adalah wattaqud dunya, hati-hatilah terhadap dunia, wattaqun nisa, hati-hatilah terhadap wanita. Wanita ini bagian dari dunia, tapi diulangi sama Nabi. Dikeluarkan dari khusus, dari keumuman. Terus Allah, Rasulullah letakkan jadi sesuatu yang khusus. Kata para ulama, sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, yang khusus ini pasti memiliki urgensi. Fitnah wanita. Berapa banyak seorang yang dulunya baikan, rumah tangganya ayem tentrem, berantakan karena media sosial. Hati-hati, hati-hati. Ya. Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar, lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, melebihi wanita. Orang itu laki-laki kayanya kaya apapun, tetap uang itu nomor sekian. Tapi wanita itu beda dengan wanita. Yang penting ada uang. Laki-laki dikasih 4 sama Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan dia begitu. Kalau laki-laki takluk sama satu wanita itu laisa minar rujula, bukanlah ciri kejantanan, kata para ulama. Jadi kalau anak muda pacaran putus nangis tak mau makan karena ingat ini, benar-benar bukan seorang kesatria. Ya. Tidak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita, dan media sosial ini sangat memegang peranannya untuk menghancurkan rumah tangga. Makanya harus hati-hati. Coba lihat surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna, kalau kalian membutuhkan sesuatu, meminta sesuatu, hunna kepada istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'il hijab, min wara'il hijab. Mintalah dari balik hijab. Jangan langsung, jangan berinteraksi langsung sama wanita. Dzalikum athharu liqulubikum. Itu untuk bersih hatimu. Wali wakulubihin, dan untuk bersih hatinya wanita-wanita. Artinya ngomong diatur dalam bermedia sosial. Ini istrinya Rasulullah yang diperintahkan sahabat, sahabat manusia mulia, istrinya Rasulullah mulia. Tapi meskipun demikian, hati-hati. Dzalikum athharu liqulubikum, itu supaya hatimu itu suci. Wa qulubihim, dan hati-hatinya para wanita juga suci. Diatur. Enggak boleh sembarangan. Dan sesekali seorang istri jangan curhat kepada laki-laki tentang suami Anda. Siapapun orangnya kecuali keluarga. Enggak boleh. Dan tidak boleh seorang suami ya mengeluhkan istrinya kepada temannya istri. Haram, bencana akan terjadi. Kecuali pada hal-hal tertentu yang memang diperlukan dan sifatnya dalam batasan syariat. Kemudian yang nomor berapa? 4. Fitnah gambar dan pandangan mata. Ini anehnya yang ngaji-ngaji tuh selfie. Ditaruh di medsos. Dan yang lebih menyedihkan lagi, cadaran ya moto dirinya sendiri. Terus untuk apa cadaran? Cadaran itu apa sih? Kan untuk menutup aurat. Selfie pakai cadar sama suaminya di foto. Itu apa? Jam. Jadi fitnah, karena orang kalau sudah aktif di dunia media sosial, mau gak mau pasti lihat wanita gak berjilbab, itu pasti. Ya ini kan kirimannya orang sebanyak, banyak iklan yang masuk. Kadang-kadang kita gak mau, dipaksa mau. Hati-hati, fitnah pandangan mata. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, madakhilu syaitan arba'ah, pintu masuknya syaitan ada 4. Madakhilu syaitan arba'ah, pintu masuknya syaitan kepada anak Adam ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah an-nadrah, pandangan mata. Awal mula kemaksiatan bermula dari pandangan mata. Setelah pandangan mata apa? Yang pertama an-nadrah, pandangan mata. Yang kedua al-khotrah, lintasan alam pikiran kita. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang terkenal Ad-Da'u wad-Dawa, di antaranya beliau mengatakan bahwa pintu masuknya setan, celah, celah bagi setan untuk menggoda anak Adam melalui 4 pintu. Pintu kalau pertama di stop, gak mungkin pintu yang kedua bobol. Kalau yang kedua, yang pertama gak di stop, pasti yang kedua gak bisa di stop. Yang pertama apa? Pandangan mata. Yang kedua al-khotroh, lintasan alam pikiran kita. Yang ketiga al-lafdoh, ucapan lisan kita. Yang nomor berapa? 4 al-khutwah, langkah kaki kita. Jadi setan itu berjenjang, makanya khutwatis syaiton, jangan ikuti langkah-langkah setan. Diterangkan sama Al-Imam Ibnu Qayyim langkah-langkah setan itu tadi. Pandangan mata. Awal kemaksiatan bermula dari lihat di Facebook, lihat ini. Dan wanita berteman sama dia, dilihat kok cantik. Pertama dilihat, meskipun sudah ditutup, tapi sih masuk nang pikiran, gak bisa hilang-hilang. Dipikir. Setelah dipikir, dia inbox. Wah, kebetulan. Jadi dilihat, dipikir. Kalau cocok, baru menyapa. Lisan. Kalau menyapa zaman dulu kan nyapa yang ngomong. Kalau zaman sekarang ya enggak. Ya bisa telepon, bisa Facebookan, bisa Twitteran. Twitteran. Kalau sudah dilihat, dipikir, sudah mulai berbicara, yang terakhir apa? Janjian, khutwah, kapan ketemu? Kopi daratnya di mana? 4 langkah setan. Pandangan mata, pikiran kita, ucapan lisan kita, dan langkah berarti eksekusi. Ketemuan di mana? Itu namanya madakhil syaitan. Langkahnya setan ada berapa? Kalau makarnya setan ada berapa? Tipu daya setan ada berapa? Setan itu mempunyai tipu daya. Yang dengan tipu daya ini banyak anak Adam kepleset masuk neraka. Yang saya mau tanyakan, apa itu tipu daya setan? Saya mau bertanya, sampean ini musuhnya setan apa enggak? Musuh kan? Innahu lakum aduun mubin, setan itu musuhmu yang nyata. Fattakhiduhu aduwa, jadikan setan itu musuh. Orang yang bijak adalah orang yang mengerti senjata musuhnya. Sampai kalau ngaku musuhnya setan, orang jenderal kalau mau perang, jenderal harus tahu kekuatan musuh. Tipu dayanya apa, strateginya apa. Betul enggak? Nah, kalau panjenengan sudah mengatakan setan itu musuh kita, saya mau tanya nih. Tipu daya setan, strategi setan untuk menjerumuskan anak Adam itu ada berapa? Atau apa? Betul, ini berarti ingat kajian saya yang dulu. Tipu daya setan itu cuma satu. Tidak dua, tidak tiga. Tiga setengah enggak. Tipu daya setan yang dengan ini Adam kepleset dan para semua orang-orang kepleset, satu. Enggak banyak, cuma satu ini tahu. Tapi satu ini menggulingkan anak Adam masuk ke neraka. Apa? Tadzinul batin, memperindah sesuatu yang jelek dan memperjelek sesuatu yang indah. Kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam dan istrinya, "Wala taqrabu hadhihi syajarata." Janganlah kalian dekat-dekat pohon ini. Saya mau tanya, berarti pohon ini terlarang apa enggak? Terlarang apa enggak? Kalau terlarang itu jelek apa bagus? Jelek. Datang setan dan mengatakan, "Hal adullukuma ala mulkin la yabla?" Maukah kamu saya tunjukkan syajaratul khuldi? Apa? Pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak pernah habis. Jadi indah benda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini pohon terlarang. Kata setan, "Dah, ini pohon khuldi." Khuldi artinya apa? Abadi. Khuld kekal. Jadi sampean jangan ngomong sajaratul khuldi. Jangan ngomong buah khuldi, karena buah khuldi itu aslinya ucapannya siapa? Syaitan. Terlarang. Tapi kata setan, "Bagus, kalau kamu makan kamu akan apa?" Banci. Yang jelek diperintah. Sama dengan Facebook. Istri tetangga itu jelek sebenarnya. Tapi enggak tahu, setan itu kan tugasnya setan itu yang jelek itu diperintah. Lihat istri tetangga cantik, cantik, cantik. Jadi cantik. Istrinya ini cantik daripada istri tetangga. Tapi kalau lihat istrinya, setan bilang jelek, jelek, jelek. Memang itu tugasnya setan. Memperindah yang batil. Dukun haram. Kalau pakai nama dukun gak ada yang gak laku. Diganti sama setan. Paranormal, guru spiritual. Pelacur yang hubungilah pelacur harganya sekian, gak ada yang mau, namanya jelek. Dihapus. Diganti tuna susila. Wanita tuna susila. Tuna itu artinya enggak duwe susila atau kromo. Wong wedok enggak duwe atau kromo. Duh, terlalu nyindir nih. Dipoles lagi lah biar indah. Jadi PSK. Pekerja seks komersial. Loh, pekerjaan kan? Enggak apa-apa. Halal akhirnya. Ya, itu tugasnya setan. Diperi yang jelek-jelek dipoles-poles jadi indah. Riba itu haram. La'anallahu akila riba wa mukila wa katibahu. Allah melaknat yang transaksi, yang menyaksikan, yang nulis, semua kebagian laknat. Tapi setan tidak mau. Ya, ribanya sekian persen, tidak ada yang mau. Diganti. Bunga itu kan indah, ada hijau, ada kuning. Orang tertarik. Media sosial ya itu. Ditampakkan keindahan-keindahan. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Allah memperindah amalan-amalan. Itu ya, makanya hati-hati. Imam Ibnu Qayyim mengatakan an-nadharu ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis. Melihat kecantikan wanita adalah anak panah di antara anak panah beracun setan. Faman sarafa basarahu anha, barang siapa memalingkan pandangannya dari wanita yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, razaqahullahu lazzatan fil ibadah. Allah akan menganugerahkan untuknya kelezatan dalam beribadah. Kenapa kok kita malas bangun malam? Karena mata kita bermaksiat di siang hari. Kenapa ketika lihat istri kok tidak secantik orang itu ya? Kenapa? Karena mata Anda tidak menundukkan pandangan. Semakin mata Anda jelalatan, semakin jelek istri Anda. Iya. Semakin Anda tidak menundukkan pandangan mata Anda, semakin jelek istri Anda di mata Anda. Tapi ketika seorang selalu menundukkan pandangannya, istrinya selalu tampil cantik di mata. Meskipun istrimu itu ya ratu kecantikan dunia, tapi selama kita tidak menjaga pandangan mata kita, pulang ke rumah istri kita jelek. Iya, itu sudah sunnatullah. Mata yang tidak terjaga akan memperjelek apa yang dihadapannya. Ada hadis yang berbunyi mata watafnani summa yufarraq bainahuma illa bidzanbin ahadihima. Tidaklah dua orang saling mencintai kemudian kok pisah kecuali pasti karena dosa salah satunya. Sampai ini kadang-kadang kok rumah tangga kok cekcok, berantem, bisa jadi karena Facebookan sampaian itu. Meskipun istri sampean enggak tahu. Allah yang menjadikan hatinya istri enggak senang sama sampean. Mata wadasnani fil Islam, tidaklah dua orang mencintai summa yufarraq, kok terpisah, pasti salah satunya berbuat maksiat. Meskipun yang satu enggak tahu. Itu pasti. Paham enggak maksud saya? Dosa mula yang menyebabkan kau berpisah dari orang yang kau cintai. Kalau engkau menjumpai perilaku yang kasar dari istrimu, koreksilah dirimu. Karena itu tidak terjadi kecuali ada dosa dalam dirimu. Meskipun istrimu gak tahu, Allah yang menjadikan hatinya itu gak suka sama kamu. Jaga pandanganmu. Ya. Nomor 5. Fitnah dari media sosial yang nomor 5 adalah al-istijal fi nashril khabar. Tergesa-gesa dalam menyebar berita. Kalau dapat berita langsung diapakan istilahnya? Di-share. Ada berita yang belum tentu benar, di-share. Tidak boleh menyebarkan berita kecuali kalau dalam berita itu terkandung 4 hal. Ini penting loh ini. Supaya kita enggak salah. Tidak boleh nyebar berita kecuali dalam berita itu terkandung 4 hal. 1. Zatnya itu baik. Berita baik. Bukan berita yang jelek. Dan yang saya sering sesalkan itu di FB itu. Jadi kapan berita itu boleh disebar? 1. Zatuhu thayyib, zatnya itu baik. Ada orang misalnya ya, di kabar tentang pembunuhan itu ditampilkan bagaimana kronologisnya, bagaimana dia itu tidak baik. Itu fahisyah, itu ditiru sama orang. Bagaimana maling bisa membawa beritanya benar, valid. Tapi zatnya ini jelek, jangan di dengan dia apa? Dengan sebab. Tidak usah disebut, buat apa disebut? Contoh ya, yang sering saya ingatkan teman-teman itu, ada video Syiah. Syiah itu misalnya latihan militer. Saya sering dikirimin Syiah latihan militer. Dia nembak-nembak wanitanya pakai ngerangkak-ngerangkak, pakai apa? Senapan. Terus di-share kita. Saya mau tanya, yang ngambil video ini siapa sih? Ya mereka itu. Yang nyebarkan siapa? Mereka itu. Jangan mengikut andil dalam meneror kaum muslimin. Mereka itu buat apa? Video itu mereka dibikin, kok sampai ada nyebarkan. Mereka sukses itu. Ada Renita Soporintai. Renita itu bojone siapa? Mantannya Silroh. Dia ketemu sama pendeta. Habis itu di sini disunting semua jadi artis. Tinggalkan. Itu berita jelek. Jangan disebarkan sambil dia mesem-mesem. Itu teror. Jangan disebarkan ke masyarakat Islam. Sembunyikan. Kecuali berita tentang si yang memang harus tahu. Kalau kayak tidak penting. Jadi sebelum nyebar berita satu zatnya ini baik apa enggak? Zatnya dimin. Sebelum kita berbicara valid itu nanti ada babnya sendiri. Ini zatnya ini baik apa enggak? Ini satu. Kedua, saya mengatakan bukan berarti semua videonya sih enggak boleh. Saya enggak mengatakan gitu loh ya. Tapi lihat ini kira-kira dampaknya jelek apa enggak? Tidak semua kita sebut. Yang nomor dua, sumbernya harus baik. Validitasnya jelas. Jangan menyebar berita sebelum ya, terpastikan validitasnya. Ada isu, ya, ada isu di grup gini-gini sebar. Padahal belum tentu. Beritanya baik apa enggak ini? Kedua, valid enggak apa namanya? Sumber. Ketiga, jadi zatnya baik, sumbernya baik, tiga, niat memberitakannya baik. Ada berita ini baik, serius, tapi diberitakan karena ada niat-niat tertentu untuk propaganda tertentu. Niat memberitakannya itu baik. Yang paling penting yang terakhir, dampak dari berita itu baik. Jadi gak serta-merta ada berita ini benar pasti disebar. Gak mesti. Harus dilihat maslahatnya. Ini bermaslahat gak kaum muslim ini kalau saya sebarkan ini. Bahkan kebaikan pun bisa jadi dalam suatu waktu tertentu. Jangan disebarkan jika berdampak negatif. Meskipun itu baik. Contoh ya. Contoh apa yang saya sampaikan itu. Pernah dengar gak kisah Rasulullah membonceng Abdullah bin Mas'ud? Pernah dengar gak? Rasulullah pernah bonceng Abdul bin Mas'ud. Terus Rasulullah ngomong, wahai Abdul bin Mas'ud, apakah engkau tahu haknya Allah terhadap hamba? Dan tahukah engkau haknya hamba terhadap Allah? Pernah dengar gak ini? Haknya hamba adalah Allah tidak menyiksanya, Allah tidak menghukumnya selama dia apa? Bertauhid. Kan ada gitu kan? Terus Rasulullah Abdul bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, boleh gak saya sebarkan berita gembira ini kepada kaum muslimin? Apa kata Nabi? Jangan. La tubasyirhum. Jangan kau sebarkan ke mereka supaya mereka tidak bersandar. Berita yang baik belum tentu boleh disebar kalau dampaknya jelek. Bisa dipaham saya? Ada berita itu baik, tapi dampaknya ini jelek, membuat orang ini malas. Jangan disebarkan. Ya. Jadi seperti itu. Nomor 6. Jadi kita pedomannya surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang bawa kabar berita itu harus di cross check dulu. Supaya kita tidak sampai menghukum orang yang tidak bersalah karena aduan seseorang. Yang nomor 6, berdebat kusir dalam agama. Sering terjadi di media sosial berdebat. Tidak boleh. Al-mira'u fil ilmi yukassil qulub. Berdebat itu bisa mengeraskan hati. Bahkan para ulama menganjurkan untuk meninggalkan debat meskipun dia benar. Terus sing waras ngalah. Ya. 7 fitnah media sosial seringnya tertinggal dari sholat berjamaah karena asik. Betul enggak? Terjadi enggak ini? Media sosial sangat mempengaruhi seseorang. Ya. Hukum sholat berjamaah itu apa? Hukum sholat berjamaah itu ada 3 pendapat para ulama. Pendapat pertama, sunnah, mustahab. Ini dalil, ini Imam Syafi'i. Jadi sholat sunnah itu gak wajib, sholat berjamaah itu gak wajib. Cuma sunnah saja. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dalilnya adalah sampai sudah hafal. Sholatul jamaati tafdulu min sholatil fadhi bi asbi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian sebanyak 20 derajat. Kata Imam Syafi'i, di sini diterangkan lebih afdol, lebih baik. Berarti ini baik, ini baik. Cuma yang ini yang lebih baik. Berarti cuma lebih baik. Berarti apa? Sunnah. Seandainya yang gak sholat jamaah ini haram, gak mungkin mengatakan lebih baik. Bisa dipahami saya? Pendapat yang nomor 2 adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad yang mengatakan sholat jamaah itu wajib. Berdalil dengan kisah yang masyhur yang insya Allah antum sudah sering dengar. Itu siapa? Oh, ada orang buta datang ke Rasulullah minta diberi rukhsah untuk sholat di rumah. Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaqudu ila al-masjid. Ya Rasulullah, aku buta dan enggak ada nonton, aku pergi ke masjid. Biarkan aku sholat di rumah, izinkan. Kata Rasulullah, ya enggak apa-apa. Ketika orang ini mau berangkat, dipanggil lagi. Hal tasma'u nida, kamu dengarkan azan enggak? Iya, dengarkan ya Rasulullah. Fa'ajib, kalau gitu datang ke masjid penuhi panggilan Allah. Buta. Dan juga Rasulullah ingin membakar rumah siapa? Orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Gak mungkin Rasulullah membakar kalau hal ini tidak wajib. Pasti wajib. Buktinya kalau ninggalkan, Rasulullah ingin membakar rumah. Pendapat yang nomor 3 adalah pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Sholat jamaah itu syarat sahnya sholat. Kalau gak jamaah gak sah. Ini yang lebih dahsyat lagi, yang nomor 3 ini. Berdalil dengan pendapatnya, berdalil dengan perkataannya Abdullah bin Abbas, man sami'an nida'a falam yati fala sholata alaih fala sholata lahu. Barang siapa mendengarkan azan kok gak datang ke masjid, fala sholata lahu, gak dianggap sholat. Pendapat yang rajih wallahu a'lam adalah pendapat yang nomor 2. Ya, harus sholat. Rasulullah ingin bakar rumahnya orang yang gak sholat jamaah. Rasulullah ingin apa? Menyuruh orang yang buta tetap harus berangkat ke masjid. Ustaz, terus bagaimana dengan dalilnya Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i kan afdol, cuma apa? Afdol. Kita katakan afdoliyah, keafdolan itu tidak menunjukkan yang satu itu lebih baik, yang satu baik. Gak mesti. Dalilnya mana? Surat Yusuf, arbabun mutafarrikun amillahul wahidil qaha. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang Maha Perkasa? Jawabannya apa? Arbabun mutafarrikun. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu khairun, lebih baik daripada Allah Zat yang Maha Perkasa? Kalau dijawab orang, kalau sama ditanya gitu, jawabannya gimana? Jawabannya adalah Allah yang Maha Perkasa lebih baik daripada sesembahan. Bisa dipahami maksudnya enggak? Saya ulangi ya. Ada ayat yang berbunyi arbabun mutafarrikun khairun. Apakah sembahan-sembahan yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang Maha Perkasa? Tentunya jawabannya kan Allah lebih baik daripada sesembahan-sembahan itu. Apakah berarti sembahan itu baik, Allah baik? Bisa paham maksud saya? Artinya perbandingan komparasi baik sama enggak baik. Lebih baik itu enggak mesti yang satu itu baik gitu loh. Tauhid lebih baik daripada syirik. Bukan berarti ini baik, tapi tauhid lebih baik. Enggak. Nah, maksudnya enggak, sudah? Nah, itu bantahnya terhadap perkataan Imam Syafi'i. Meskipun demikian, Imam Syafi'i itu ngimami sholatnya tepat waktu. Ketika ditanya, loh Imam Syafi'i panjenengan kok ngimami, kok sholat tepat waktu? Kenapa? Ya karena hukumnya sunnah muakkad, makanya sholat tepat waktu. Nah kalau orang zaman sekarang, loh kenapa kamu gak sholat jamaah? Loh kan cuma sunnah muakkad. Apa maksudnya? Imam Syafi'i ditanya, loh panjenengan kok sholat tepat waktu Imam? Imam Syafi'i menjawab, ya kan sunnah muakkad, ya harus tepat waktu, sunnah kok. Nah orang zaman sekarang, loh kenapa kok gak sholat jamaah? Loh kan cuma sunnah. Paham gak maksudnya? Jadi terjadi pergeseran makna tentang sunnah muakkad. Para ulama dulu itu menjalankan sunnah karena sunnah. Orang zaman sekarang itu meninggalkan sunnah karena kan cuma sunnah. Terus, jadi yang nomor 8, medsos menjadi tempat yang nyaman untuk membuka aib orang. Ya sering ya kita lihat banyak aib-aib dibongkar, tidak boleh. Pertama ngobrol berdua, setelah itu di screenshot ya kan? Terus setelah di screenshot dioper ke orang berikutnya. Ini loh, tadi ngomong sama saya seperti ini, tidak boleh. Nasril fitan, ya memperbanyak fitnah. Nomor 9 ini yang sering terjadi juga nih. Medsos jadi ajang cari jodoh tidak secara syar'i. Korban medsos. Ada enggak seperti itu? Tapi kalau sekedar wasilah terus dilanjutkan dengan proses yang syar'i ya enggak apa-apa. Nomor 10 banyak medsos banyak menjadikan ustadz dadakan. Gak tahu ya, saya nemu kayak gini. Banyak ustadz dadakan jadi ustadz karena aktif di dunia maya. Padahal gurunya Syekh Google. Dan ya, saya salah ya. Facebook atau media sosial menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Medsos itu menjauhkan yang dekat. Betul enggak? Menjauhkan yang dekat. Orang satu rumah itu loh. Yang satu pegang HP, yang satu pegang HP. Ditanyai, Ma ini lagi ngapain, Ma? Ya ada apa-apa. Enggak konek. Jadi yang dekat ini jadi jauh. Dan yang jauh jadi dekat. Istrinya renggak. Tapi pacar lamanya mulai bersemilah. Loh iya, medsos seperti itu. Medsos itu menjauhkan yang dekat. Meskipun kumpul segini, yang satu pegang HP, saya pegang HP. Pak Harto ini pegang HP, Anda pegang HP. Beliau mikir di tempat lain, aku juga mikir di tempat lain. Yang dekat jadi jauh, dan yang jauh jadi dekat. Itulah medsos. Yang lebih penting lagi, yang terakhir, fitnah media sosial adalah tidak amanah ilmiah. Ada artikel bagus di copy paste tanpa menyebutkan sumbernya, seakan-akan dia yang nulis. Ada enggak seperti ini? Tidak boleh. Amanah ilmiah itu berat. Syirik akbar dalam dunia akademik adalah plagiat. Plagiat itu dosa yang tidak bisa terampuni. Profesor bisa hilang profesornya ini. Betul enggak? Bisa dicopot kalau ketahuan penelitiannya itu hasil plagiat itu. Syirik akbar dalam dunia akademik adalah plagiat. Copy paste miliknya orang diakui-akui. Seakan-akan dia yang... Adapun adab-adab bermedia sosial, ya tadi itu tinggal diganti aja. Kalau tadi kan membuat orang lupa waktu kan itu kan, ya kita katakan berarti harus manage waktu dalam menggunakan media sosial. Itu adab pertama. Jadi bahaya-bahaya tadi itu otomatis menjadi adab, tinggal mengubah redaksinya aja. Paham saya? Contoh, tadi dikatakan yang nomor 2 atau nomor selanjutnya fitnah gambar dan pandangan. Artinya adab-adab dalam bermedia sosial adalah harus bisa menjaga pandangan dan tidak memasang foto. Tergesa-gesa dalam menyebar berita, berarti adabnya adalah tidak boleh tergesa-gesa dalam. Jadi tinggal apa? Tidak tinggal ubar dan sia-sia. Memang saya pakai bahasa bahaya supaya lebih menekankan. Tapi intinya itu termasuk adab, tinggal ubah redaksinya saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mestinya banyak kekurangan saya. Silakan kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Iya. Jadi apa namanya, media ini sangat bisa mengubah seseorang. Media ini, siapa yang pegang media, dialah yang menang untuk membuat opini publik. Ya. Nah, sekarang ini beda dengan zaman dulu. Sensor dalam tayangan ini jauh berbeda. Ya, ketika Pak Harto jatuh sudah semuanya ada. Mau yang joget, mau yang bugil. Saya enggak mendukung Pak Harto atau tidak mendukung, tapi saya membicarakan realita. Dulu enggak ada joget yang macam-macam di zamannya Pak Harto. Ya. Enggak ada berita macam-macam. Ketika beliau jatuh sudah jadi umat ini ingin bebas sampai kebablasan. Maka dari itu kita harus memfilter ya. Karena teknologi tidak bisa dibendung. Bisa dibendung, tapi di manage, tapi harus diatur. Maka hendaklah di manage dengan baik, termasuk penggunaan HP, penggunaan televisi. Televisi sama media sosial sama aja, tergantung diisi apa, tergantung digunakan untuk apa. Media sosial bisa untuk dakwah, bisa untuk nasihati orang, bisa untuk silaturahim, tapi juga bisa dibuat ke dalam hal yang negatif. Maka dari itu harus di-manage. Kalau punya TV ya gunakan untuk acara-acara Islam. Dan sekarang alhamdulillah channel-channel Islami sangat banyak dan mendukung dan tersebarnya kajian tidak lepas dari peran apa? Media sosial. Sebagaimana kejahatan di mana-mana tidak lepas dari peran media sosial, sama kajian pun demikian, keislaman pun demikian. Maka tinggal kita mau pakai apa. Pisau itu bisa untuk bunuh orang, bisa untuk ngiris bumbu untuk makanan yang enak, bisa untuk jihad, fisabilillah. Nah, tergantung kita gunakan untuk apa. Maka dari itulah, jadikanlah media sosial ini sebagai wahan atau sarana untuk memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Iya, yang belakang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kedengaran, Mas. Mohon maaf, tidak kedengaran. Silakan berdiri atau maju. Bilang tadi Mas, jika media sosial itu diarahkan ke hal yang produktif, yang bukan kontraproduktif, bagus. Ya, jika digunakan itu apa namanya untuk meng-online-kan atau memasarkan dagangan Anda atau barang Anda, maka tidak mengapa. Ya tidak mengapa, baik selama yang dijual baik dan gambarnya baik. Karena hukum jual beli di internet itu macam-macam. Jual beli di internet itu ada beberapa, ada pendapat yang tidak boleh sama sekali karena di situ rentan tipu menipu. Tapi pendapat yang boleh, pendapat yang rajih boleh. Pada dasarnya jual beli di apa? Di internet. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, janganlah kamu ceritakan, janganlah seorang wanita menceritakan wanita lain di depan suaminya. Nanti suaminya serasa melihatnya. Paham enggak? Ada enggak hadis seperti itu? Ketika ada hadis seperti ini, artinya apa? Mensifati spek-spek dari dagangan kita, kalau kita terangkan secara jujur itu seperti apa? Melihat. Jadi hukum secara umum jual beli lewat internet boleh. Tetapi jual beli lewat internet itu macam-macam. Satu, kalau yang pasang iklan itu bukan pemilik barang dan bukan agen, bukan pemilik barang, bukan agen, dan dia nggak punya barang, tapi dia apa? Menampilkan barangnya. Ketika ada orang beli, terus dia nelpon ke toko, toko disuruh ngirim ke tempat itu, tidak boleh. Itu panjang kalau urusan itu ya, itu tidak boleh. Tapi kalau dia itu pemilik barang atau dia itu agen dari orang yang punya barang, maka tidak mengapa, karena itu termasuk wakala atau wikala. Wallahu a'lam. Jadi tidak apa-apa kalau itu hal yang produktif. Yang tidak boleh itu kalau untuk buang-buang waktu, malas, tidak ada jelundrungannya. Jadi ya, maka seperti yang saya katakan tadi, seperti pisau, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Wallahu a'lam. Yang lain monggo. Assalamualaikum. Debat kusir. Iya, tinggalkanlah. Debat kusir di Facebook tidak menambah ilmu. Kalau sudah debat kusir, tinggalkan. Karena orang debat yang boleh itu karena kalau tujuannya itu untuk cari kebenaran, bukan untuk mempertahankan opininya, hujahnya, enggak. Ketika seperti tinggalkan. Para ulama tinggalkan jidal meskipun untuk benar. Ya, kalau seperti itu tinggal. Ya, membutakan hati. Enggak ada selesainya. Kita sholat kepikiran tadi saya dibalas seperti ini. Bagaimana cara nanti saya balasnya? Ya, tinggalkan. Buang-buang waktu. Ya, yang lain monggo silakan. Jika dia ada sebagai agen disama orang dan persetujuan dengan dan disetujui oleh yang pemilik barang berdasarkan ketentuan persentase dan sekian itu urusan mereka, tidak masalah. Al-ma'zun, saya nggak punya barang, tapi saya sudah diizini untuk mengiklankan. Artinya saya ma'zun. Ma'zun itu apa? Seperti yang punya, wikala, perwakilan, agen, maka boleh. Kecuali kalau dia nggak punya tanah, nggak punya link ke orang itu, dia aku punya tanah, ya nggak boleh. Nanti kalau sudah lama baru telepon orang, nggak boleh. Harus posisinya jelas dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Apa ada lagi? Sudah ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.